mirip semakna dengan ini. Syekh Abdullah Bukhari, kita duduk selepas sholat isya kurang lebih 1 jam 10 menit duduk dengan Syekh di masjid. Kami berenam bersama Syekh kurang lebih. Benarkah Syekh antum memberi wudu sebagaimana dinukilkan? Syekh Bukhari menjawab, saya masih tetap pada sikap yang saya tuangkan dalam rekomendasi saya terhadap karya Syekh Al-Albani. Dan kalau saya masih tetap menuntut Muhammad Imam Tuyu. Barangkali isu demi isu. Alhamdulillah iwan ikhwan. Al-Fatihah terus berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan ulama tersebut. Fitnah dulu pertanyaan tadi yang disebarkan, oh itu tahdir Syekh Rabi karena berdasarkan berita-berita dusta disampaikan oleh Pak Ustaz. Wah, ya. Terus subhan ini memakan korban di banyak tempat, mungkin juga di Bandung ya. Sudah berkelimpangan mayat-mayat yang dimakan oleh korban atau oleh sultan. Ujung-ujungnya tobat katanya dari tuduhan bahwa ada tidak berdusta. Lalu gimana sikap orang-orang yang sudah terlanjur menyebarkan via WA bahwa takdir Syekh Rabi itu disebabkan kedustaan para tetidak yang menyampaikan berita kepada Syekh Rabi? Adakah mereka rujuk? Sampai hari ini anak belum pernah tahu rujuk yang sebenar-benarnya jujur. Dan ini akan terus berlanjut ya, Tuhan. Akan terus berlanjut. Sebenarnya berupaya untuk menasihati Mundir dalam beberapa kesempatan, namun tidak pernah berhasil. Saya coba untuk minta datang ke Jakarta pada waktu itu. Ya, kalau saya waktu itu sehat, saya akan datang ke Bandung. Ada kesempatan saya akan datang pada waktu itu, tidak terwujud. Alasannya ini hari tersebut waktu berkunjung kepada orang tua ini itu. Dan kiranya Asadidah yang lain itu gak punya urusan juga. Dikiranya Asadidah gak ngurus orang tuanya atau anaknya. Datang jauh-jauh meninggalkan pondoknya, meninggalkan anak-anak. Tapi demi kepentingan dakwah, kan berupaya. Sampai tadi kita mencoba menelpon untuk duduk di bawah. Kenapa enggak segera dimulai? Karena ingin mencoba. Di telpon enggak bisa, enggak aktif. Enggak tahu enggak aktif apakah ditolak penelponan kita, Allah yang tahu. Minta tolongnya tadi melalui satu S1. Katanya mau pergi. Sampai ke sana tahu satu orang mau bicara, dia mau pergi. Iya. Nah. Oh, pergi ke mana ya, Sin? Belum ada kiamat. Nah. Maka melalui beberapa keterangan yang sudah sebelumnya tentang orang ini, anda katakan Mundir ini adalah sedang tidak boleh dihadiri majlis. Jangan didengarkan kajian-kajian yang melalui media apapun. Sedang Islam ini dan orang-orang yang tertipu dengannya yang masih menyebarkan syubhat-syubhat, ketahuilah mereka adalah tegang. Oleh karena itu, ya ikhwan, ini akan terus berlanjut. Tetaplah bersama ulama kibar. Tetaplah bersama dengan ulama kibar. Walaupun katanya Syekh Rabi tidak setuju Muhammad, Syekh Ubay menyatakan Muhammad al-Imam Ikhwani. Itu Syekh Rabi masih ada ya Abi. Nah, maksudnya lalu pasti dia coba. Benarnya isunya apa? Jangan cuma isu katanya ke kanan. Ini satu. Kedua, jika benar Syekh Rabi tidak menyetujui kalimat Ikhwani, apakah Syekh Rabi tidak setuju terhadap tahdzir? Bisa terjadi. Tahdzir itu bisa disebabkan karena bulan Ikhwani, bisa karena suri, bisa karena sebuah bid'ah lainnya. Tahdzir bisa saja karena sebab yang lainnya. Antum misalkan dalam urusan muamalah, kalau ada di Bandung ini satu orang, si fulan atau si A, suka menipu dalam berjual beli, dalam berdagang dan pinjam meminjam, korbannya sudah banyak. Kira-kira orang seperti ini dibiarkan atau ditahdir? Tahdir. Gimana caranya mentahdirnya? Hati-hati, si fulan itu jangan urusan dagang dengannya. Hati-hati, si fulan itu jangan kamu meminjamkan uang kepadanya. Hati-hati. Itu tahdir atau bukan tahdir? Tahdir. Sebabnya apakah dia melakukan bid'ah atau melakukan kemaksiatan? Kemaksiatan. Jadi sebab tahdir itu banyak. Barakallahu. Tetaplah kalian tenang dan kokoh bersama ulama kibar. Dinukilkan ucapan Abdul Hadi Al-Humayri. Siapa Abdul Hadi Al-Humayri? Nah, Assalamualaikum. Insya Allah lambat laun akan lebih banyak terkuat tentang siapa orang ini. Gitu ya. Ikhwan fillah azzaana Allah wa iyyakum. Demikian sekelumit faidah-faidah manhaji yang terkait dengan fitnah yang terjadi. Kita gak boleh ngurusin fitnah ya Allah, jauhi fitnah. Gimana sih, tolong, kalau ada orang ngomong gitu tuh, tolong minta diperjelas. Maksudnya gimana ya Allah, menjauhi fitnah itu? Ya kita jangan bicara. Duh, kok jangan bicara? Sekarang kita tahu ulama berfatwa seperti ini. Kita ini beramal dengan fatwa itu. Apa itu fitnah? Kamu mengatakan jangan berbicara atau membahas fitnah, sementara pengetahuan tentang fitnah bisa menjadi wajib. Coba kita ini, dalam setiap fitnah mesti ada benar salah, bukan demikian? Ada yang benar, ada yang salah. Pada setiap fitnah ada hak, ada batil. Ada ahlul hak, ada ahlul batin. Kita sebagai muslim diperintahkan oleh Allah mengetahui al-hak dan diikuti, dan mengetahui batil ditinggalkan. Kita sebagai hamba muslim dalam syariat Islam wajib mengetahui ahlul hak untuk kita bersama dengan ahlul hak, dan mengetahui ahlul batin untuk kita menjauhi ahlul batil yang Rasulullah menyatakan fahdaruhum. Ketika Rasul menyatakan jika kalian melihat orang-orang yang selalu mengikuti perkara yang syubhat, mereka lah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa dalam kalbu mereka ada penyakit penyimpangan, waspadai mereka, jauhi mereka, tahdzir mereka. Bagaimana kita bisa beramal dengan hadis ini kalau ketika muncul sebuah fitnah, ya, kemudian kita tidak tahu mana hak, mana batin dalam fitnah tersebut, mana ahlul hak, mana ahlul batin dalam fitnah tersebut, mungkinkah kita bisa mengamalkan tahdzir Nabi fahdharu? Saya sering bercerita bagaimana kondisi kawan-kawan kita yang berada di Yaman hasil didikan kita. Sering saya luar-luar. Mas lagi. Walaupun sebagainya, alhamdulillah, sekarang sudah diberi taufik untuk menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Sebuah bentuk pendidikan yang salah dari cara-cara pendidikan dia. Ketika pada tahun 2011 saya berkunjung ke salah satu pondok di Yaman, tepatnya Pondok Syekh. Jangan mulai perjelas satu persatu. Di Pondok Syekh saya dengan Ustaz Omar bertamu, diundang makan siang di rumah salah satu murid Pondok Syekh. Bincang punya bincang sampai akhirnya saya menyebutkan tentang Ali Hasan Al-Halabi. 2011, ingat-ingat baik-baik. Jam berapa matahari terbit? Ingat baik-baik. Nanti akan saya sebutkan tanggal dan tahun-tahun terkait beberapa kasus. 2011. Tidak ada sebutan, ada yang akan dibegini, begini, begini, begini. Spontan, saudara kita ini yang dulu juga belajar kepada Atati dari Indonesia sebelum berangkat ke Yaman, Afghanistan. Kita di sini diajari oleh Syekh untuk tidak mendahului ulama. Betul enggak? Kaidahnya betul enggak? Betul. Salah satu prinsip salaf adalah tidak boleh mendahului ulama. Nah, tentang ini permasalahan ini Syekh kita enggak pernah berbicara. Dengan telepon terdiam. Masya Allah. Bukan semestinya, semestinya apa Ustaz, saya baru dengar, mungkin saya bisa membaca literatur atau saya bisa mendapatkan fatwa ulama tentang hal ini. Kan begitu. Khususnya kepada Asatidah, Asatidah yang mendahului dia dalam urusan dakwah. Khususnya Asatidah insya Allah berbicara karena ada fatwa, berbicara karena ada penjelasan ulama. Ketika kita dipotong dengan pembicaraan perlu kaget kita. Akhirnya saya jelaskan, barakallahu fiik. Ustaz-ustaz di Indonesia yang pernah belajar di Yaman murid Syekh Mukbil, anak sebutkan satu-satu nama ustaz-ustaz yang dahulu belajar pada Syekh Mukbil. Dahulu diajari, dididik oleh Syekh Mukbil untuk tidak mendahului ulama. Jadi bukan hal baru yang kamu dengar, bukan. Bahkan kita bareng-bareng duduk dengan Syekh Antum dalam hadiahnya. Gimana masih jaga perasaannya? Dengan Syekh Antum duduk bareng-bareng belajar di hadapan Syekh Mukbil. Kedua, ustaz-ustaz kita yang dahulu belajar di Madinah, di Universitas Islam Madinah, harus sebutkan beberapa nama. Adalah murid ulama kibar. Mereka murid Syekh Rabi, mereka murid Syekh Ubay, mereka murid Syekh Muhammad bin Hadi, mereka murid Syekh Abdul Masih Al-Abdal, mereka murid Syekh Abdullah Bukhari. Semuanya saya tidak lagi mendapatkan didikan untuk tidak mendahului ulama. Karena memang kadang-kadang orang yang belajar baru itu mengira para pendahulunya itu belum belajar hal itu. Karena belajar kokul nada, wah luar biasa. Kapan boleh dimulai muktada dengan nadiroh? Syarat-syaratnya ini. Wah luar biasa dia. Ngilanya, dulu Asatidah tidak seperti itu. Tidak sadar kalau dulu Asatidah kita kalau belajar nahwu dan mustalah hadis, bukunya itu sampai apa? Lecek. Ya. Tidur sama bukunya. Nah, barangkali itu sebelum kamu kenal salafi, sengaja saya ingatkan ini supaya berhati-hati ya tuan, supaya tidak jatuh pada jurang yang orang-orang sebelumnya jatuh ke sana. Demikian asatidz ya akhi. Nah, terkait dengan Ali Hasan, ulama sudah berfatwa. Syekh Ahmad al-Najmi yang sudah wafat sudah berfatwa beberapa tahun yang lalu, sejak tahun 2007-2008 sudah berfatwa. Syekh Rabi sudah menulis karyanya, Syekh Ubaidul Jazri dan yang lainnya. Contoh hasil didikan, nggak pernah dengar tentang kondisi ahlul bid'ah di zamannya. Yang didengar versi langol ahlul bid'ah yang sudah lama dulu, Sa'id Qutb, Hasan al-Banna, al-Maududi, kemudian Usama bin Laden, Abdurrahman Abdul Khalid, itu sudah lain ya akhi. Bid'ah itu berkembang. Sekarang muncul orang-orang yang membela Sa'id Qutb dan Al-Banna dengan membuat kaidah-kaidah bid'ah yang sangat samar. Kalau bukan karena Allah, kemudian jasa para ulama, kita bisa larut dalam sumber-sumber itu. Dan kita bisa menjadi pembela Sa'id Qutb. Yang dahulunya kita tahu Sa'id Qutb adalah kaum Arabi Al-Bid'ah. Barakallahu li wa lakum. Tahun berikutnya 2012 muncul berjumpa dengan kami di Madinah beberapa teman dari Ma'had Quyus. Singkat cerita, sebagian sekolah dari teman-teman atau murid-murid kita juga ingin atau melakukan perjanjian berjumpa dengan teman-temannya yang lainnya yang dari Yaman di Madinah untuk berjumpa di majlisnya Ibrahim Ar-Ruhaini. 2012 tuh. Ingat lagi ya. Sampai diingat yang ada salah satu ustaz, ya akhi, kalau antum mau bertemu jangan menghadiri majlis itu. Kenapa? Dengan polos. Ya tidak, teman-teman kita baik-baik. Cuma kalau dibiarkan berbahaya, mereka akan pulang menjadi dai. Akan membina, bisa jadi sumber fitnah lagi. Kenapa? Akhirnya dijelaskan oleh Al-Fatihah Ibrahim Ruhaini itu penting. Masyair menulis karya ini, syubhatnya ini, fatwa ulama ini. Katanya, ya Allah, sudah kami selama di Puyuh selama ini tidak pernah tahu siapa Ibrahim Ruhaini, apa bid'ah-bid'ahnya, bagaimana fatwa dan tahzir ulama tentangnya. Ya subhanallah. Suami bidin, ini sangat berbahaya terhadap perjalanan dakwah kita, dakwah Serbia. Sehingga kalau muncul fatwa dari Syekh Ubaid, itu adalah sebuah perjalanan panjang. Nah, barakallahu fikum. Ini satu hal yang saya rasa penting untuk diketahui oleh warna pada malam hari ini. Ada pertanyaan, apakah Syekh Rabi menasihatkan untuk diam dalam menghadapi fitnah? Fitnah yang mana? Harus apa tadi? Harus fitnah. Nah, fitnah yang fitnah dulu konek Syekh Rabi malah yang berfatwa. Bahkan pada waktu itu Muhammad bin Abi Wahab al-Musabi ingin datang ke Indonesia, jangan datang ke dulu konek ditahdir. Dan fatwa itu memang itu disebarkan. Fitnahnya mana? Fitnahnya hajuri. Kita disuruh diam oleh Syekh Rabi. Nah, fitnahnya mana? Fitnahnya Abu Hasan. Kalau ada yang bertanya tentang Abu Hasan, kamu bisa berjalan yang benar atau enggak? Belum saya belajar dulu. Belum. Atau kita yang mana yang disuruh dia? Coba tolong sebutkan. Kemudian isbatkan. Datangkan bukti kalau Syekh Rabi mengatakan itu. Wadah nasihat Syekh Rabi. Nasihat itu diucapkan oleh Syekh kapan? Kalau misalkan sekarang ada salah satu ustaz, di sini ada sebuah kejadian. Persisian beberapa ikhwan terkait urusan dagang. Akhirnya yang ini didukung oleh sekian ikhwan, yang ini didukung oleh sekian ikhwan. Umar juga ikut ikutan. Ustaz, misalnya Ustaz Abu Yasir, Ustaz Abu Hamzah Yusuf yang ada di sini menasihati antum. Sudah. Iya. Jangan hanya berbicara. Ini adalah fitnah. Sibukkan kalian dengan tolak ilmi. Bahwa tolak ilmu itu begini, begini, begini, begini. Bahwasanya kilawakal itu berbahaya, dilarang dalam Islam. Nanti tiba. Rekam. Hai. Ustaz Abu Hamzah, dengarkan. Sama Ustaz Abu Yasir, menasihati kita itu diam dalam fitnah. Fitnah yang mana? Perlu diri. Antum pegang prinsip. Kebiasaan Ahlul Bait itu berpegang teguh dengan perkara yang umum untuk perkara yang khusus. Berpegang teguh dengan dalil yang bersifat mutlak untuk perkara yang muqayyad. Berpegang teguh dengan ucapan untuk sebuah kasus untuk kasus yang lainnya. Nah, maka dari itu tetap silu. Minta izin. Maksudnya gimana nih? Ini kapan? Ini waktu itu bicara, ini kodiahnya apa masalahnya? Biasanya Ahlul Bait itu kewalahan dan kelambakan kalau di istiqsal, kalau diminta izin. Akhirnya ujung-ujungnya ngamuk. Kamu ini memang sok, kamu yang sibuk sama fitnah. Loh, saya ini bertanya untuk menghindarkan diri dari fitnah, kok kamu gak mau menjelaskan? Hah? Kalau sibuk. Seperti beberapa kali saya contohkan tentang Zulkarnain, ya. Ini juga dia belum tahu. Dia mengatakan pada pertemuan atau tidak berbicara tentang pendidikan. Apakah boleh kita mendirikan pendidikan formal seperti yang ada sekarang oleh mereka yang mereka lakukan? Dengan bentuk dan sistemnya yang seperti itu? Lagi kita berbincang, Zulkarnain mengatakan sebenarnya permasalahan ini sudah saya tanyakan kepada Syekh Saleh Al-Fauzan. Saya katakan, masyaAllah, Syekh Saleh Al-Fauzan. Sudah selesai S1. Wahai Al-Fauzan, saya bilang, kalau sudah dapat fatwa dari Syekh Saleh Al-Fauzan, selesai. Jazakumullah khair, ya Ustaz. Mungkin ada rekamannya. Wah, waktu itu saya sedang menyukirin. Tidak sempat merekam. Oh ya sudah. Namanya tidak sempat merekam, jadi kasih udur. Bismillah saya. Afwan, pertanyaannya gimana sih? Mulai. Di waktu itu ditanyakan data hukum ikut ujian nasional. Ketahuan kan? Maaf, pembahasan kita bukan tentang hukum ikut ujian nasional. Pembahasan kita yang kita butuhkan fatwa ulama tentangnya adalah bolehkah mendirikan pendidikan formal seperti yang sekarang ada di perselisihan ini. Jadi jawaban dan fatwa Syekh Saleh Al-Fauzan untuk sebuah masalah khusus tidak boleh dijadikan untuk masalah lainnya. Coba anggur dia atau kita dia pada waktu itu. Alhamdulillah sudah ada fatwa dari Syekh Saleh Al-Fauzan bahwa ini boleh. Apa ini itu? Yang boleh itu apa? Yang dipinah. Bisa? Tergantau. Hati-hati. Bagaimana dengan buku Nuruddin yang membantah Syekh Ali Al-Hudaifi? Nah, pertama, saya tidak kenal siapa Nuruddin. Kapasitas ilmunya, siapa yang menerjemahkan dari ulama makhluk. Kedua, saya membaca beberapa hari yang lalu penjelasan Syekh Ali terhadap kedustaan dan penipuan Nuruddin dalam tulisannya itu. Nah, kalau saya mundir apa bisa tahu itu? Nah, bisa tahu. Bisa dijelaskan oleh Syekh Ali Sudaiti tentang kalibisan di budaya Nuruddin dalam tulisannya itu dan kejahilan-kejahilan dia tentang kaidah-kaidah din dalam beberapa permasalahan yang ada. Semoga nanti kejelasan sekali bisa diterjemahkan dan dibagikan. Nah, apakah benar Ustaz Munzir di bawah ini karena belum dinasehati oleh Asatidz? Yang saya tahu sudah dinasehatinya semalam aja. Kemudian saya juga tidak ingin mendoliminya, ingin mencoba duduk dengannya. Seperti sebagiannya tadi sudah saya jadi, setidaknya dia berusaha. Kalau dia benar-benar menyayangi dakwah, saya berusaha menghubungi Asadillah, temui Asadillah. Bukan kemudian memposisikan dirinya terbalik. Ini sudah baru. Ustaz Fauzan menyebutkan setelah berjumpa dengan Munzir itu teman dekatnya juga dengan tegas dia mengatakan sekarang saya benar-benar yakin bahwa memang Munzir itu mujahil dan jujur. Singkat kata Yahwan, saya katakan seperti yang sudah saya sebutkan, orang ini adalah sedar. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada majlis malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sesuatu yang bermanfaat untuk saya dan antum. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang keliru atau salah. Mohon untuk tidak segan-segan menyampaikan masukannya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim.